بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali Kitabul Kabair Lidz-Dzahabi rahimahullah. Kita masih melanjutkan Al-Kabiratu Tsaniyah Asyrah, dosa besar yang ke-12, yakni zina. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-81. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam idza zana al-'abdu, jika seorang hamba itu berzina, kharaja minul iman, maka akan keluar darinya keimanan. Fa kana 'alaihi kadzullah, maka iman itu seperti dzullah, seperti awan, naungan. Fa idza inqala minha, jika dia lepas darinya, dari perbuatan zinanya, raja ilaihil iman, maka iman akan kembali kepadanya. Hada ala syartil Bukhari wa Muslim. Naam, ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Hadis ini menunjukkan mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Keimanan di sini, imannya orang yang berzina itu keluar tapi tidak keluar seluruhnya, karena dia kadzullah, seperti menaunginya. Sehingga tatkala dia lepas dari perbuatan dosa besarnya, maka keimanan itu akan kembali kepadanya. Ini berbeda dengan pendapatnya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, atau juga orang-orang Murji'ah yang mereka memiliki pandangan bahwasanya dosa besar dan kemaksiatan tidak memengaruhi keimanan seorang hamba. Tetapi ahlu sunnah, jika seorang muslim berbuat dan menjalankan dosa besar, maka dia fasik dengan dosa besarnya, atau naqisul iman, imannya tidak sempurna. Baik, ini ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, semakna di hadis berikutnya, wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zana, barang siapa yang berzina, au syaribal khamra, atau minum khamr, ini dua-duanya dosa besar, naza Allahu minul imana, Allah cabut darinya keimanan. Kama yakhla'ul insan al-qamisa min ra'sih, sebagaimana seorang melepas pakaiannya dari kepalanya. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, di situ disebutkan waruya, menunjukkan karena dengan sighah tamrid menunjukkan ada di sini dhaif. Ada di sini dikeluarkan Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan ada di sini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, hadisnya dhaif. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar termasuk dalamnya zina itu tidak kafir. Dan kemarin sudah kita lewati, bagi orang yang berzina tatkala dia naam dalam keadaan sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, baik, maka keduanya atau pelaku zina kedua-duanya dirajam, dilempar batu sampai dia mati, dan tatkala meninggalnya dia sebagai seorang muslim, dirawat jenazahnya sebagaimana muslim yang lainnya, dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Naam. Adapun jika yang berzina belum pernah menikah, maka dengan dicambuk, hukuman had ini ditegakkan tatkala terdapat 3 orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan zinanya, atau yang kedua dengan bukti, yakni kehamilan seorang perempuan, atau i'tiraf, yang ketiga pengakuan dari pelakunya. Nah, baru bisa kemudian ditegakkan hukum hadnya, baik itu cambuk maupun baik dengan rajam. Tatkala seseorang sudah menjalankan hukuman di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan hukuman fil akhirah, dan meninggalnya sebagai seorang muslim. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, salah satu, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan mengajak bicara dia pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan tidak disucikan mereka oleh Allah. Wa la yamduru ilaihim, dan tidak dilihat oleh Allah. Tidak dilihat dengan pandangan rahmah, ya, karena semua makhluk dilihat oleh Allah. Tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tidak diajak bicara, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dilihat dan mendapatkan azab yang pedih. Ya, ancamannya banyak di sini. 3 golongan ini. Baik. Yaumul qiyamah nanti, pada saat tidak ada seorang pun yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang di dunia dia tinggal di sebuah daerah misalnya, dia tinggal di sebuah negara misalnya, tatkala penguasa naam itu tidak cocok dengannya, mungkin dia bisa pindah ke daerah lain di luar kekuasaan penguasanya. Dia bisa pindah ke negara lain. Tapi ini yaumul qiyamah. Tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia memilih tempat yang dia inginkan untuk pindah ke sana. Hanya Allah yang berkuasa. Naam. Dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Padahal Allah yang berkuasa. Tidak disucikan, tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkan azab yang pedih. Tiga golongan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaikhun zanin. Orang tua yang zina. Wa malikun kadzdzab. Yang kedua, penguasa yang pendusta. Wa ailun mustakbirun. Dan orang miskin yang sombong. Rawahu Muslim. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Ini tiga golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Nanti yaumul qiyamah tidak diajak bicara oleh Allah. Naam, tidak dilihat oleh Allah. Tidak disucikan dan akan diazab dengan azab yang pedih. Yang pertama, orang yang sudah tua, dia berzina. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah, zina itu haram untuk semua kalangan. Baik untuk anak-anak, baik untuk pemuda, baik untuk orang tua. Semuanya haram. Tetapi tatkala pelakunya itu orang sudah tua, baik, maka dosanya lebih besar. Kenapa? Karena pendorongnya ya, itu tidak sekuat para pemuda. Tatkala para pemuda, tatkala ada seorang pemuda yang dia itu berzina karena dorongan syahwat yang luar biasa. Mungkin orang menyatakan maklum karena masih muda. Dorongan syahwatnya. Baik. Tapi tatkala yang berzina itu seorang yang sudah tua, yang dorongan syahwatnya tidak seperti pemuda, ini menunjukkan bahwasanya baik, emang dia itu memiliki perbuatan yang jelek karenanya. Nah, tatkala pendorong perbuatan jelek itu kecil, ternyata dijalankan, itu menjadikan dosanya lebih besar. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini asyikh, orang tua yang berzina ya. Dorongan syahwatnya sudah melemah. Naam. Tapi dia berzina. Jika seorang pemuda yang dia memiliki syahwat, dia tidak kuat menahan syahwatnya, kemudian dia terjatuh dalam perzinahan sama dengan yang tua, tapi karena yang tua itu biasanya melemah syahwatnya, nah ternyata terjatuh dalam perbuatan zina, ini menunjukkan baik betul-betul dia orang yang jelek, baik menjalankan perbuatan fahisyah, perbuatan zina tanpa adanya pendorong yang kuat. Baik. Kedua-duanya jelek karena zina, baik pemuda maupun orang tua. Tetapi zina yang dijalankan orang yang sudah tua, yang pendorongnya lemah, asyad wa a'zam, lebih besar. Baik, dan lebih keras dosanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Kemudian yang kedua, beliau sebutkan malikun kadzdzab. raja atau penguasa yang banyak berdusta. Penguasa yang banyak berdusta. Nah, penguasa itu bisa menjalankan apapun kemauannya karena dia sebagai penguasa. Sehingga dia tidak butuh untuk berdusta. Karena dia berkuasa. Nah, sehingga baik tatkala pendorong untuk berbuat jelek itu kecil, tapi tetap dijalankan, ini yang bikin kemudian dosanya lebih besar. Nah, dusta itu haram bagi siapapun, bagi raja, bagi rakyat. Tapi tatkala yang menjalankan itu seorang raja, seorang penguasa, pendorongnya itu kecil, dia untuk berbuat dusta. Sehingga tatkala dia jalankan perbuatan itu menjadikan dosa itu a'dham wa asyad. Karena dia tidak butuh untuk berdusta. Karena dia berkuasa. Apapun yang dia putuskan, maka rakyat harus nurut. Karena dia berkuasa. Tidak butuh dia untuk berdusta. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian yang ketiga, a'ilun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Sama ilahnya, tidak ada pendorong ke sana. Orang yang kaya sombong itu juga dosa. Nah, tapi orang kan berpikir wajar karena dia kaya, menyombongkan kekayaannya. Tapi kalau ada orang yang miskin menyombongkan dirinya, tidak pantas. Tidak ada yang bisa untuk disombongkan. Sehingga orang miskin, fakir yang mustakbir, naam, maka dia mendapatkan ancaman yang berlipat. Karena pendorongnya tidak ada. Tidak sebagaimana orang-orang yang kaya, yang kemudian taib menyombongkan hartanya, menyombongkan kedudukannya. Nah, semuanya haram untuk menjalankannya, baik orang kaya maupun orang miskin. Tapi jika kesombongan itu dijalankan seorang yang fakir, yang tidak ada alasan bagi dia bersombong, maka dosanya atau balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat, tidak disucikan, tidak diajak bicara, walahum azabun alim. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sehingga tatkala kita menjumpai ada seorang yang kaya dan dia tawadhu, maka dia mendapatkan kenikmatan. Naam. Ada orang yang miskin yang dia tawadhu, baik, itu wajar. Nah, yang tidak wajar adalah tatkala ada seorang yang miskin kemudian dia menyombongkan dirinya. Baik. Syahidnya di sini adalah poin yang pertama. Naam, yakni orang yang tua yang kemudian dia berzina, syekhun zanin. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, hormatun nisa'il mujahidin, kehormatan para istrinya mujahidin, orang-orang yang berangkat jihad, alal qa'idin, atas qa'idin, yakni orang-orang yang tidak berangkat jihad, orang-orang yang tinggal di kota, yang tidak ikut berangkat jihad, kahurmati ummahatihim, seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi kaum perempuan yang ditinggal suaminya berangkat jihad, kemudian kaum laki-laki yang tidak ikut berangkat jihad, yang mungkin ada udzur karena enggak berangkat jihad, atau memang juga ditugaskan oleh penguasa untuk berjaga di daerah yang tidak boleh berangkat jihad, maka orang laki-laki yang tinggal di daerah itu menjaga kaum perempuan yang suami-suami mereka berangkat jihad. Kehormatan mereka ini, kaum perempuan seperti ibu-ibu mereka. Nah, seperti ibu-ibu mereka. Ya. Bedanya kalau ibunya sendiri itu mu'abbat selamanya. Ya. Tapi kalau ini tidak. Baik. Wa ma min rajulin yahlufu rajulan minal mujahidin fi ahli. Wa ma min rajulin, dan tidaklah dari seorang laki-laki yahlufu, yahlufu maknanya menggantikan, rajulan seorang laki minal mujahidin, dari mujahidin fi ahli. Jika ada seorang laki-laki yang berangkat jihad, kemudian keluarganya atau istrinya dititipkan kepada laki-laki yang tidak ikut berangkat, itu makna rajulin yakhlufu, yang menggantikan di daerah, fayakhunu fihim, dan ternyata orang yang tidak ikut berangkat jihad mengkhianatinya. Berkhianat itu maksudnya bisa jadi dia menggoda istrinya para mujahidin. Tatkala ditinggal suami-suami mereka ke medan jihad, atau juga berhalwat atau yang semisalnya. Al-muhim dia tidak menjalankan amanah untuk menjaga kaum perempuan. Dalam keadaan Rasul menyebutkan mereka itu seperti kehormatannya ibu-ibu mereka. Naam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wuqifa law yaumal qiyamah." Dia diberhentikan pada hari kiamat. "Fayakhudhu min amalihi ma syaa." Maka diambil dari amalannya ma syaa. Naam. Sekehendak orang yang mengambilnya. Jadi amalan khain, orang yang berkhianat ini, yang mungkin dia mengganggu perempuan yang ditinggal suaminya berangkat jihad, maka nanti yaumul qiyamah kebaikan-kebaikan yang telah dia dapatkan akan diambil sepuasnya oleh suami-suami mereka yang berangkat jihad yang diganggu istrinya. Nah, diambil semaunya. Masya'ah. Sekendak dia mengambilnya. Maka Rasul menyatakan, "Fama dhannukum." Terus, apa perkiraan kalian? Ya. Tentunya, ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Kalau sang suami itu marah, istrinya diganggu tatkala tinggal jihad, mungkin bisa dia ambil seluruh pahala kebaikan dia, mungkin sampai tidak tersisa kebaikan yang ada pada orang yang mengkhianatinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya untuk mengganggu perempuan-perempuan yang ditinggal berangkat jihad oleh suami-suami mereka. Dan orang-orang yang al-qa'idun, orang-orang yang tidak ikut berangkat jihad, itu mereka wajib untuk menjaga kaum perempuan yang ditinggal suaminya berangkat jihad ke medan jihad, sebagaimana dia menjaga ibu-ibu mereka. Maka seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan selama suami-suami mereka berangkat jihad, baik, harus dipenuhi. Nah, harus dibantu, harus ditolong oleh mereka-mereka yang tidak ikut berangkat jihad. Ada di sini disebutkan rawahu Muslim. Nah, Ini ikhwan fid din azzani wa azzakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'atun, ada empat golongan. Ya begitu humullah, mereka dibenci oleh Allah. Ada empat golongan yang mereka dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-bayya'u al-hallafu. Al-bayya', para pedagang yang banyak sumpah dalam rangka untuk melariskan dagangannya. Sering ini menggunakan sigat mubalaghah, al-bayya'u halaf, sering bersumpah. Tidak perlu bersumpah, dia bersumpah agar semakin yakin calon pembelinya. Ini yang mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan sumpah. Yang kedua, wal faqirul muhtal, orang miskin yang sombong. Sebagaimana hadis yang tadi kita lalui. Ini mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Al faqir al muhtal. Yang ketiga, wasyekhu zani, orang yang sudah tua yang berzina. Dan yang terakhir, wal imamul jair, penguasa yang jair, berbuat dosa, penguasa yang zalim. Akhrajahu an-Nasa'i wa isnaduhu sahih. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya. Semakna dengan hadis yang tadi kita lalui, hanya ketambahan al-bayya'ul halal, para pedagang yang banyak bersumpah. Nah, sumpah yang dia jalankan dalam rangka melariskan dagangannya. Ada kalanya mungkin dia dusta, ya, tapi dibumbui dengan sumpah untuk meyakinkan calon pembelinya. Al-fakir al-muhtal, orang miskin yang sombong, tidak ada dorongan, tidak ada alasan dia sombong. Orang tua yang zina, ini juga tidak ada pendorong yang kuat untuk dia berzina. Dan imamul jair. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di antara tujuh golongan, tujuh orang yang mendapatkan naungan Allah, al-imamul adil, imam yang adil, lawan dari imamul jair, penguasa yang adil, itu mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Kebalikan dari al-imamul jair, yang dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Dzahabi rahimahullah wa a'dhamu zina, dan zina yang paling besar, zina bil zina dengan ibunya, wal zina dengan saudara perempuannya, wa mraatul ab, dan istri dari bapaknya, ya, istri dari bapaknya itu mana, ibu tirinya. Wal wabil maharim, dan dengan perempuan-perempuan yang masih mahramnya, ini lebih besar dosanya. Nah, dan juga nanti dalam atau sudah kita lewat ya hadisnya, taib, zina dengan tetangga ya, itu lebih besar dosanya dibandingkan zina dengan perempuan yang jauh rumahnya dari dia. Nah, karena semakin orang tidak menyangka karena kedekatannya, karena kekerabatannya, karena tetanggaannya, itu membuat semakin besar dosanya. Nah, qala rahimahullah, Waqad sahal hakim wal uhdatu alaih man waqa ala dhati mahramin faqtulu. Barang siapa yang waqa berzina dengan dhati mahramin, ala dhati mahramin, dengan perempuan yang masih mahramnya, dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan keponakannya, faqtulu, maka bunuhlah. Tapi hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Wa fil bab ahadits. Dan di dalam bab ini ada beberapa hadis. Minha di antaranya hadisul bara anna khalahu, bahwasanya bibinya, bahwasanya pamannya ba'asahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila rajulin, kepada seorang yang arrosa bimro'ati abihi, yang dia berzina dengan istri bapaknya, ya, ibu tirinya ini berarti, istri bapaknya atau menikah, ya, arrosa menikah dengan istri bapaknya. Ayaktulahu, untuk membunuhnya, perintah untuk dibunuh. Wayuhamisu malahu, dan diambil hartanya. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Di sini selain dibunuh, hartanya diambil. Kalau hartanya diambil itu menunjukkan kafir orangnya, sebagaimana fai dalam peperangan. Harta itu diambil, itu menunjukkan kafirnya, pelakunya, seseorang yang menikah dengan mahramnya, berzina dengan mahramnya. Baik. Di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, beliau tatkala ditanya tentang kedudukan hadis ini, beliau menyatakan tidak tahu kedudukannya, ya. Baik, sehingga kalau hadis ini sahih, ya, dan juga tambahannya, ya, yang diambil hartanya, baik, itu di situ zahirnya menunjukkan pelakunya ini kafir. Ini pelakunya kafir. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Juga nanti mungkin akan disebutkan oleh muallif. Tentang liwat, ya, yakni hubungan antara pria dengan pria, dan juga tatkala seorang berzina dengan binatang, ya, wa'iyadubillah, ini dibahas semuanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam Jawabul Kafi. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya, dosa besar yang ke-12, ya. Yani zina yang di situ tatkala yang dia berzina dengannya itu termasuk kerabatnya, termasuk mahramnya, maka semakin besar dosanya. Qala rahimahullah al-kabiratu thalisah asyara. Dosa besar yang ke-13. Al-imamul ghasu li ra'iyatih. Penguasa yang membohongi rakyatnya, menipu rakyatnya. Al-zalim al-jabbar, yang bengis. Nah, qala Allah Ta'ala, innamas sabilu ala alladhina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Innama, bahwasanya as-sabilu, diterangkan oleh para fasirin, innama tatawajjahu al-hujjah bil uqubah, bahwasanya diarahkan hujjah untuk diikob, dihukum ya, dengan hukuman syar'i. Alalladzina yulimuna nas, bagi orang-orang yang mendolimi umat manusia. Wa yabghuna fil ardi bil haq, dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Ini diambil dari yadlimuna nas. Syahidnya di sini orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melampaui batas di atas muka bumi ini, al-jabbar, dari judulnya tadi, al-jabbar, zalim ya. Dia zalim kepada rakyatnya, tidak memberikan hak rakyatnya, dan jabbar, bengis kepada rakyatnya. Lahum adzabun alim. Wa qala ta'ala, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun. Mereka, kata Allah, la yatanahawun, tidak salik melarang dari kemungkaran yang mereka jalankan. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek apa-apa yang mereka jalankan. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Mereka tidak saling mengingatkan jika ada yang berbuat kemungkaran. Naam, baik penguasanya, mereka mendiamkan rakyatnya berbuat kejelekan. Baik, sangat jelek apa yang mereka jalankan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Nah, pemimpin negara, termasuk juga pemimpin keluarga, dan pemimpin apapun, yang seorang yang diberikan amanah untuk memimpin, maka nantinya dia akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Apakah dia menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin, atau dia lalai ya, yang tidak menjalankan tugasnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghasyana, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami ya. Bukan dari ajaran kami. Ini yang dalam mukadimah kita sebutkan, di antara ciri dosa besar tatkala menyatakan falaysa minna. Falaysa minna. Naam. Nah, hadis ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar, naam, ada seorang yang menjual gandum ya, dalam keadaan yang di bawahnya itu basah, yang di atasnya itu baik, bagus, yang dinampakkan yang baik yang ditaruh di atas. Tatkala Rasul memasukkan tangannya di bawah dan itu basah, maka beliau menyatakan man ghassana falaysa minna. Nah, itu menunjukkan orang-orang yang menipu kaum muslimin ya, menunjukkan barang-barang yang baik dan menutupi cacat atau barang-barang yang jelek dari barang dagangannya, maka dia telah menipu na'am kaum muslimin. Baik. Wa qala adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang berbuat zalim, siapapun dia, penguasa maupun rakyat, tatkala dia berbuat zalim maka berimbas dengan kegelapan bagi dia yaumal qiyamah. Wa qala ayyuma ra'in ghassa ra'iyatihi ra'iyatahu. Pemimpin manapun yang ghassa, yang menipu rakyatnya, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ini ancaman bagi setiap pemimpin yang membohongi, yang menipu orang-orang yang dipimpinnya, fahuwa finnar, maka pemimpin yang menipu itu finnar. Wa qala man istar'ahu Allah ra'iyatan, barang siapa yang Allah amanahkan kepadanya ra'iyah, rakyat atau orang-orang dipimpinnya, summalam yuhidha, kemudian dia tidak menjaganya, binushin, dengan memberikan nasihat ya, tatkala berbuat kemungkaran, tatkala berbuat kesalahan, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Wa fi lafdhin yamutu hina yamut, dan meninggal tatkala dia meninggal, wa waghasun li ra'iyatih, yang dia dalam keadaan menipu orang yang dipimpinnya, illa haramallah alaihil aljannah, kecuali Allah akan haramkan baginya sorga. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin lam yajid ra'ihatal jannah, dia tidak akan menjumpai aroma surga. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ancaman bagi para pemimpin ya. Jangan hanya dibayangkan ini pemimpin negara, pemimpin manapun juga termasuk di situ. Baik yang mereka-mereka tidak menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya dengan memberikan nasihat, dengan menegurnya, dengan meluruskannya. Naam. Bahkan mereka-mereka yang menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka diancam dengan tidak akan mendapatkan sorga. Jika ancaman tidak mendapatkan sorga, berarti dia termasuk min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Taib. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kelanjutannya akan kita bahas dalam pertemuan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.